بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الأطعمة والأشربة كتاب penjelasan tentang makanan dan minuman. Yani di sini akan disebutkan mana makanan-makanan dan minuman-minuman yang dihalalkan di dalam Islam, yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mana pula makanan-makanan dan minuman yang diharamkan. Qala asyarhu, syarah, kullu ta'ami halalun, setiap makanan itu halal. Ini asal hukum. Kalau dikatakan kullu ta'ami halal, ay al-aslu fi ta'ami halal. Asal hukum makanan itu halal. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Bi qawlillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Untuk kalian manfaatkan, silahkan. Hadis ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini jadikan dalil oleh para ulama dan para fuqaha bahwa asal hukum dari segala apa yang ada di muka bumi ini halal bagi kita. Untuk kita manfaatkan. Fal aslu fil asya'i jami'an al-hillu. Maka asal dalam segala sesuatu, ya termasuk padanya makanan, adalah al-halal. Waqad qala Allahu azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, waqad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah telah memerinci untuk kalian apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Apa yang Allah haramkan telah dirinci. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas, semuanya telah disebutkan mufassal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula apa yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ala fa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu aidan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Dan diharamkan atas kalian bangkai. Ya, bangkai hukumnya haram. Kecuali beberapa hewan yang telah dikhususkan dan diistitsnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bangkai hewan-hewan laut. Demikian pula al-jarad, belalang. Maka yang demikian ini tidak termasuk di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-damu, dan darah. Kecuali yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-daman, al-kabidu, wat-tihal. Hati dan limpa. Walahmul khinzir, dan babi. Daging babi. Ataukah babi seluruhnya. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa-apa yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah. Hewan yang mati tercekik. Wal mauquzah, akan disebutkan nanti. Wal mutaraddiyah, wan natiha, wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Lalu kata beliau, fal maitatu ma'rufah, adapun bangkai jelas. Wad damu wal khinziru aidan ma'rufan, darah dan demikian pula babi adalah dua-duanya ma'ruf. Babi dengan segala jenisnya, ya. Babi dengan segala jenisnya, babi darat. Ya. Babi apa namanya, Khuan? Apakah itu babi hutan? Apa namanya? Celeng. Ya. Celeng, babi ngepet. Babi apa namanya, Khuan? Naam. Wal makhnuqah atau al munkhaniqah aidan ma'rufa, ya, dicekik itu mati, maka tidak halal walaupun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah ana lihat sendiri salah satu tempat pemotongan ayam di Jogja, ya, pasar itu. Pemotong ayam ini dipotong sedikit, penim darah. Nah, setelah itu ditaruh, menggelepar kebar. Belum mati. Nah, belum mati ya, dipatah lehernya, masukkan air panas. Udah, matilah dia. Nah, ya, ditanya kenapa lehernya gak dipotong. Nah, nanti gak laku katanya. Ada yang mau beli kalau lehernya itu terpotong. Nah, banyak mereka itu utuh kepalanya. Nas'alullah as-salamah. Wal mauqudah hiya allati tudrabu hatta tamut atau tusdam, yaitu hewan yang dipukul sampai mati. Ataukah hewan yang ditabrak. Wa ma asbahaha, dan yang semisalnya, ini juga tidak boleh. Wa natihah, ya, hiya allati tuntahu min ghairiha fatamut, yaitu hewan yang ditanduk oleh yang lainnya, saling tanduk menanduk antara dua ekor hewan, satunya mati, maka itu tidak halal untuk dimakan. Wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Huwa ma yaftarisuhu sab', yaitu apa yang dimangsa, yang dijadikan mangsa oleh binatang buas. Fayamutu baina yadai, sehingga mati. Nah. Ya. Dimakan oleh binatang buas sampai mati, bangkai tidak boleh. Wal mutaraddiyatu hiya allati taskutu min a'la fatamut, yaitu hewan yang jatuh dari atas. Ya. Entah disengaja atau tidak sengaja. Hewan stres jatuh. Nah, mati. Ya, ini juga tidak boleh. Haram. Wallati lam tudzakka, dan yang tidak disembelih, wahiyallati lam tudzbah, yaitu yang tidak disembelih. Ini tidak boleh. Wa ayyu naw'in min hadhihi al-anwa'i adraktahu, dan jenis yang mana saja dari jenis-jenis di atas yang engkau menemukannya, wa fihi hayatun, dan masih ada kehidupannya, masih hidup walaupun sakit-sakitan. Fadbahum, maka sembelihlah. Waqad sara halalan, maka itu telah menjadi halal. Jadi kalau misalnya ada hewan yang dicekik, ya, ternyata belum mati. Nah, ya, tapi susah payah dia keadaannya. Nah, selama masih ada rohnya, kata beliau, sembelih. Ya, dengan resmi, dengan mengucapkan basmalah, maka telah menjadi halal. Ayam sakit misalnya, ya, nah, keracunan kah, atau terkena penyakit, masih ada kehidupan, sembelih, halal. Wa huwa madhhabu 'ammati ahli al-'ilm, dan ini adalah madhab mayoritas para ulama. Wa amma tahrimu ma taqaddam, adapun diharamkannya perkara-perkara yang telah terdahulu disebutkan, fala khilafa bainal muslimina fihi, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin dalam hal ini. Nah, wa ammal jallalah. Nah, sekarang tentang pembahasan al-jallalah. Akan disebutkan nanti apa itu jallalah. Yang jelas jallalah itu hewan yang makan kotoran. Makan tai misalnya, ya. Nah, ataukah minum air kencing? Nah, jadi kalau ada manusia yang menggunakan terapi air seni, jalalah itu. Manusia jalalah. Nah, terapinya pakai air seni, minum kencing, najis. Nah, ya, tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita tentang hewan. Bahwa hewan itu yang dimaksud dengan jalal adalah yang makan najis, makan kotoran. Nah. Ya. Dan ini mencakup segala jenis hewan. Nah, kalau ontanya itu makan najis, maka jalalah. Kalau sapinya atau kerbaunya makan najis, jalalah. Nah, kambing makan najis, jalalah. Ya, atau yang lainnya, ayam, itik. Nah, ya, atau ikan. Nah, ada ikan yang makan tai, ya. Nah, jalalah. Walaupun memang ada di kalangan para ulama seperti Ibnu Hazm mengkhususkan jalalah itu hanya pada hewan yang berkaki empat saja. Namun yang masyhur secara umum, yang berkaki empat dan tidak berkaki empat. Nah, lalu para ulama terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana cara menyikapi atau mengetahui bahwa ini jalalah? Nah, dilihat dari, sebagian menyatakan dilihat dari banyaknya makanan yang dimakan. Yang mana yang paling banyak? Kalau yang terbanyak yang dia makan itu najis, berarti dia jalalah. Tapi kalau yang terbanyak dia makan itu yang tahir, yang suci, maka berarti bukan jalalah walaupun dia pernah makan najis. Nah, ya, ini disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam sebagian kitabnya. Namun dalam sebagian kitab yang lain beliau zahirnya memilih pendapat yang lain pula. Ya, dan itu yang dirajihkan oleh Al-Mubarakfuri bahwa tidak ada ibrah atau tidak menjadi ibrah kalau dilihat dari banyak dan sedikitnya. Tidak dilihat dari situ untuk menentukan hewan itu jalalah, tapi dilihat dari baunya. Ya. Dilihat dari bau. Kalau masih terasa ada bau yang busuk pada dia atau di mulutnya, berarti jalalah. Apabila terjadi perubahan bau tersebut, ataukah dagingnya berubah, ataukah rasanya atau warnanya berubah, berarti dia jalalah, tidak boleh dimakan. Nah, lalu bagaimana mengeluarkan hewan itu dari jalalah? Ya cukup dengan ditahan. Kalau misalnya diketahui hewan ini termasuk jalalah, maka dikandangkan terlebih dahulu. Atau dikhawatirkan dia jalalah, maka dikandangkan terlebih dahulu. Dikasih makan yang suci-suci, yang tahir. Ya, sampai diperkirakan kurang lebih beberapa hari, diperkirakan bahwa telah berubah, ya, dan telah bersih dari jalalah, maka diperbolehkan, telah menjadi halal. Nah, faqad rawa Abu Dawud wa ghairuhu bil isnadis sahih an Abdullah ibn Amr wa ghairihi, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr dan selainnya, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an aklil jallalati wa albaniha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan jallalah, ya, dan meminum susunya. Tidak boleh dimanfaatkan, diminum susunya. Wa ila tahrimil jallalah, yang berpendapat diharamkannya jallalah, dhahabal Imam Syafi'i wa jama'ah. Pendapat Imam Syafi'i dan sekolongan para ulama, Imam Ahmad, Ashabul Ra'i, Ashabu Abi Hanifa, Daud Al-Zahiri, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, jadi ini tentang hukum jalalah. Sekarang masalah yang berikutnya. Wa amma tahrimu kulli dhinabin minas siba'. Adapun diharamkannya memakan hewan yang mempunyai taring dari binatang buas. Wa mikhlabin minat tayr, dan memiliki dan hewan yang mempunyai cakar dari burung. Yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan yang ketika dia menyerang, ya, menyerang manusia, maka dia menggunakan taring dari hewan darat dan menggunakan cakar, ya, dari burung. Nah, ini mencakup harimau. Apalagi ikhwan, anjing. Apalagi ikhwan, serigala. Apalagi ikhwan, singa. Apalagi macan tutul. Dan lain-lainnya. Kalau dari burung, elang, raja wali. Apa perbedaan elang raja wali? Hah? Sama. Siapa ini ahli hewan ini? Nah, ya. Hewan apa lagi? Yang mencakar, yang apa? Mendatangi mangsa dengan cakaran. Hah? Hah? Waduh, enggak tahu itu ya. Nah, pernah merasakan cakarannya? Hah? Nah, burung Garuda termasuk enggak? Hah? Hah? Apa? Burung hantu? Yakin? Hah? Kalau menyerang manusia pakai cakar? Hah? Iya, iya termasuk. Nah, dan yang lainnya. Falima sahha fi sahihi Muslim, maka berdasarkan yang sahih dalam sahih Muslim an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Naha an akli kulli dhinabin minasiba', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan yang mempunyai taring dari binatang buas. Jadi bukan semua hewan yang punya taring ya, bukan. Tapi yang menyerang mangsanya, yang menyerang manusia dengan taringnya. Nah. Wa an akli kulli dhi makhlabin minat tayr, dan memakan, yakni Rasulullah SAW juga melarang untuk memakan setiap yang mempunyai cakar dari burung, yang menyerang manusia dengan burung, apa, dengan cakarnya. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa'akluhu haram, maka memakannya itu haram. Nah, tambahan ini jelas. Tidak ada ishtibah, tidak ada kesamaran untuk menyatakan keharamannya memakan dua jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian para ulama hanya menyatakan makruh, yang rajih haram. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadzal hukmi syar'i dhahaba jumhur ulama al-amsar, dan hukum syar'i ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Wal maqsudu bidhin nabi wa dhil makhlabi, dan yang dimaksud dengan yang memiliki taring dan yang memiliki cakar, huwal muftaris, ya, adalah yang menyerang dengannya. Kasa'alabi, ya. Nah, seperti musang, ya. Wal asad, singa. Wal nasr, raja wali. Wa ghairiha, ya, dan selainnya. Nah, wa qad istatsna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ad-duba, dan dikecualikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara hewan yang buas itu yang diperbolehkan, yaitu hewan ad-duba. Namanya duba. Modelnya wallahu alam. Ya. Di Damaj sering muncul ini, hewan ini pada malam hari. Warnanya hitam. Kalau berdasarkan sifat yang diterangkan, ya, seperti beruang gitu, semacam beruang. Ya, dia bisa berdiri. Nah, berapa kali ditangkap oleh ikhwan di Damaj? Kadang lewat samping rumah gitu. Nah, cari anak kecil. Naam, betul. Ini pemakan manusia ini. Makanya hewan ad-duba ini itu dikenal dalam sejarah suka menggali kuburan. Jangan macam-macam. Hah? Senangnya menggali kuburan ini. Nah, kenapa? Kata para ulama, karena syahwatnya terhadap manusia. Ya, sangat berselera makanan lezat indah. Nah, manusia itu makanya sering menggali kuburan. Nah, beruang biasa enggak? Hah? Wallahu alam. Anak sendiri belum lihat, tapi orang-orang tinggal di mazra'ah, keluarga itu, mereka berapa kali pernah menembak dan mereka makan. Nah, karena halal. Ya. Nah. Itu di daerah Damaj, ya, di lembah. Dan yang mengherankan dari hewan ini, ya, punya kebiasaan aneh yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dia 1 tahun jadi laki, 1 tahun jadi perempuan. 1 tahun jadi jantan, 1 tahun jadi betina. Ini hewan ini. Jadi kalau dia jadi jantan, dia menggauli yang laki, yang apa, yang betina, betinanya. Dia mendatangi sejenisnya dari yang betina. 1 tahun kemudian, gantian. Yang betina jadi jantan, yang jantan jadi betina. Ya. Dan kalau jadi betina, hamil. Hamil. Dan melahirkan. Nah. Ya. Coba dibuktikan sendiri. Nah. Wallah alam. Ini yang kita ketahui. Nah. Lima sahha fi sunani Abi Dawud an Jabir berdasarkan yang sahih dalam Sunan Abi Daud dari Jabir. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid duba. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ad-duba. Qala huwa saydun. Kata beliau itu buruan. Hewan buruan. Wa yuja'alu fihi kabshun idza sadahu al-muhrim, dan dijadikan seperti kabsh. Ya, dianggap seperti kibash apabila diburu oleh muhrim. Nah. Ya, yakni menduduki kedudukan kibash. Wallahu a'lam. وبحل الضبع قال الإمام الشافعي وجماعة رحم الله الجميع. Dan tentang halalnya hewan الضبع ini, ya, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan jamaah rahimahumullah. Faidah al-jallalatu hiya allati ta'kulul 'adhirah, yang memakan kotoran najis, wa huwal baul, yaitu kencing. Nisbatun ilal jillah, dinisbahkan kepada jillah. Bitatlithil jim, boleh kita mengatakan jillah, jullah, jallah, boleh. Tiga harokat pada jimnya. Wahyal ba'ar, yaitu tahi unta. Li'annaha ta'kuluhu wa makana mitlah. Ya, atau al-bu'ur, sebab unta ini yang memakannya dan yang semisalnya. Nah, fa idza muni'at minhu, maka apabila dicegah dari makan najis dan kotoran tersebut. Wa uti'imat al-ulfa wal-a'syaba muddatan, dan diberikan makan, ya, dikandangkan gitu, lalu dikasihkan rumput, ya, makanan yang suci, yang bukan najis, beberapa lama. Faqad zala anha ismul jallalah, maka telah hilanglah penamaan jallalah pada hewan tersebut. Wallahu a'lamul shawab. Maka demikian ikhwan, telah kita selesaikan satu bab yang berkenaan tentang al-at'imah wal-ashribah. Tafaddalu hafizakumullah.